Alhamdulillah nggak perlu baterai lagi ya. Audio juga bagus mic yang sekarang. Oke. Ini mic-nya khusus dari. Kita hitung. Oke. 5, 4, 3, 2, 1. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إن شئت سهلا اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام ومسلمين dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pemirsa Surau TV dimanapun juga ada berada, kemudian pemirsa Safdah TV melalui YouTube dan media lain yang ikut meliput kajian kita ini. Pagi ini kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah limpahkan. Dengan kita juga berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar seluruh amalan kita yang telah kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat bin salam semoga dan anugerah kepada Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Judul kajian kita pada pagi ini adalah hadis-hadis tentang keutamaan menyolatkan jenazah dan mengantarnya ke kuburan. Dan ini adalah kelanjutan dari kajian kita kemarin. Kita telah mempelajari pada pertemuan kemarin bahwasanya bahwa orang yang menghadiri solat jenazah, dia mendapatkan satu qirat, kemudian dia mengikuti, menghantar jenazah sampai dikuburkan, dan sampai selesai dikuburkan, dia mendapatkan dua. Maksud di sini dengan bergabungnya antara menguburkan dengan menyolatkan itu mendapatkan dua qirat. Dua qirat nilainya adalah sebesar dua gunung yang besar. Kita ambil hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam masih dalam bab ini. Hadis 2187. Hadatsahu Abu Bakr bin Abi Syaibah قال حدثنا عبد العالى حاء وحدثنا ابن رافع وعبد بن حميد عن عبد الرزاق كلاهما عن معمر عن الزهري عن سعيد بن مسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم إلى قوله الجبلين العظيمين ولم يذكر ما بعده وفي حديث أبي العالى عبد الأعلى حتى يفرغ منها وفي حديث عبد الرزاق حتى توضع في اللحد. Dengan sanadnya kepada Abu Hurairah, di mana di dalam riwayat ini dijelaskan sampai batas untuk menghantar jenazah itu di mana? Ya, dalam riwayatnya Abdul A'la dikatakan hatta yufraga minha, sampai selesai menguburkannya. Dalam hadis Abdul Razak, hatta tuwada' fil lahat, sampai diletakkan di liang lahat. Jadi orang yang datang ke sana kemudian sampai selesai. Ya. Hadis 2188, wahdathani Abdul Malik bin Shu'aib ibn Layth qala hadathani abi an jaddi qala hadathani Uqail ibn Khalid an ibn Shihab annahu qala hadathani rijalun an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam mithla hadi Ma'mar wa qala wa man ittaba'aha hatta tudfan. Sanad kepada Abu Hurairah bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda sesuai dengan seperti hadis Ma'mar yang telah kita bacakan sebelumnya, namun di situ disebutkan wa man ittaba'aha hatta tudfan, siapa yang mengikuti jenazah itu sampai jenazah itu dikuburkan. Hadis 2189, wa hadatsana Muhammad bin Hatim qala hadatsana Bahz qala hadatsana Wuhaib qala hadatsana Suhaib an abiha an Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man shalla ala janazatin ولم يتبعها فله قراط فإن تبعها فله قراطان قيل وما القراطان قال أصغرهما مثل أحد. Dengan sanadnya kepada Abu Hurairah juga dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, siapa yang menyolati jenazah dan tidak mengikutinya, hanya sebatas menyolatkan saja, falahu qiratun, dia mendapatkan satu qirat. Fa in tabi'aha, apabila dia ikuti, falahu qiratani, dia mendapatkan dua qirat. Qila wa mal qiratani, apa itu dua qirat? Qal asgharuhuma mithlu Uhud, yang paling kecil dari qirat itu adalah seukuran atau seperti gunung Uhud. Gunung Uhud itu masya Allah besar, ya, tingginya tinggi, ya, lebih dari hampir mungkin 1 kilo tingginya. Kemudian luasnya 4 kilo ke belakang, ya, kalau kita berada di dekat perang Uhud itu, melebar lagi ke kanan. Kalau ditimbang berapa volumenya, ya, semuanya adalah batu. Jadi satu qirat yang paling ringannya atau paling kecilnya adalah sebesar gunung Uhud. Begitu besar pahala yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita mengerjakan ibadah tadi, yaitu menyolatkan jenazah, dan apabila dapat itu satu qirat, dan mengikutinya sampai dikuburkan itu satu qirat lagi. Taib, babun minhu, satu bab masih dari bagian yang tadi, yakni bagian keutamaan solat jenazah dan mengikutinya atau menguburkannya. Wa hadatsana Muhammad bin Hatim qala hadatsana Yahya ibn Sa'id an Yazid bin Kaisan qala hadatsani Abu Hazim an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man shalla ala janazatin falahu qiratun wa man اتبعها حتى توضع في القبر فقراطان قال فقلت يا أبا هريرة أما القراط قال مثل أهد. Dengan sana kepada Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, siapa yang mengerjakan solat jenazah maka dia mendapatkan satu qirat, siapa yang mengikutinya sampai diletakkan di kuburnya maka dia mendapatkan dua qirat. Lalu aku bertanya kepada Abu Hurairah, apa itu satu qirat, apa itu qirat? Qala mithlu Uhud, sebesar atau hadatsana Syaiban ibnu Farrukh qala hadatsana Jarir ya'ni ibnu Hazim qala hadatsana Nafi' qala qila li ibn Umar inna Abu Hurairah yaqulu sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul من تبع جنازة فله قراط من الأجر فقال ابن عمر أكثر علينا أبو هريرة ف فبعث إلى عائشة فسألها فصدقت أبا هريرة. فقال ابن عمر لقد فرطنا في قراريط كثيرة. Dengan sanad kepada Abu Hurairah, ada yang mengatakan Nafi', dia berkata, dia ada yang mengatakan kepada Ibnu Umar, sesungguhnya Abu Hurairah dia mengatakan dia mendengar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengikuti jenazah maka dia mendapatkan satu qirat, mengikuti jenazah nih, bukan salatnya. Mengikuti jenazah ke kuburan maka dia mendapatkan satu qirat dari pahala. Apa tanggapan Ibnu Umar? Ibnu Umar mengatakan أكثر علينا أبو هريرة. أبو هريرة sering sekali menyampaikan hadis kepada kita. فبعث إلى عائشة فسألها. Lalu Ibn Umar mengirim utusan kepada Aisyah agar ditanyakan kepada Aisyah. فصدقت أبو هريرة. Aisyah membenarkan perkataan Abu Hurairah. فقال Ibn Umar. Ibn Umar mengatakan لقد فرطنا في قراريط كثيرة. Sungguh kita telah menyanyiakan, ya, dia menyanyiakan kirat-kirat yang banyak. Maksudnya apa? Selama ini kita tidak melakukannya. Entah berapa dari kirat yang telah kita sia-siakan. Mengerjakan salat jenazah juga, iya. Tapi sedikit kita mengikutinya untuk dikuburkan, maka kita akan mendapatkan kirat lagi. Ya. Jadi seperti penyesalannya Ibn Umar. 2192. حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا عبد الله بن يزيد قال حدثني حيوة قال حدثني أبو صخر عن يزيد بن عبد الله بن قصيت أنه حدثه أن داود ابن عامر ابن سعد بن أبي وقاص حدثه عن أبيه أنه كان قاعدا عند عبد الله بن عمر اطلع خباب صاحب المقصورة وقال يا عبد الله ابن عمر ألا تسمع ما يقول أبو هريرة إنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من خرج مع جنازة من بيتها ثم تبعها وصلى عليها ثم تبعها حتى تدفن كان له قراطان من أجر كل قراط مثل أحد ومن صلى عليها ثم رجع كان له من الأجر مثل أهد. فأرسل ابن عمر خبابا إلى عائشة رضي الله تعالى عنها يسألها عن قول أبي هريرة ثم يرجع إليه فيخبره ما قالت. فأخذ ابن عمر قبضة من حصباء المسجد يقلبها في يده حتى رجع إليه الرسول. قالت عائشة صدق أبو هريرة. فضرب ابن عمر بالحصى الذي كان في يده الأرض ثم قال لقد فرطنا في قراريط كثيرة. Dengan sanadnya kepada Amir bahwasanya dia duduk bersama Abdullah bin Umar. Taunya datanglah Khabbab. Lalu dia mengatakan, ya Abu Hurairah, kata Khabbab. Ya Abdullah bin Umar. Tidakkah engkau mendengar apa yang dikatakan oleh Abu Hurairah? Bahwasanya dia mendengar dari Rasulullah SAW bersabda, siapa yang keluar dari bersama jenazah dari rumahnya. Bersama jenazah dari rumahnya. Kemudian dia ikuti. Sampai menyolatkannya. Kemudian dia ikuti. Sampai dia dikuburkan. Maka dia mendapatkan dua qirat dari pahala. Setiap qiratnya seperti gunung Uhud. Siapa yang mengerjakan sholat jenazah, kemudian dia pulang, karena lahu minal ajr, dia mendapatkan pahala, mithul Uhud, seperti Uhud. Farsal Ibn Umar khababan ila Aisyah, Ibn Umar mengirim khabab ini kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha untuk menanyakan kepadanya tentang perkataan Abu Hurairah. Kemudian, dia kembali kepada Ibn Umar untuk memberitahukan apa yang dikatakan oleh Aisyah. Sementara Ibn Umar mengambil batu-batu kecil, ya, di masjid dia main-mainkan di tangannya. ya, dia bolak-balik ya, sampai utusannya itu kembali. Dan dia mengatakan Aisyah membenarkan Abu Hurairah. Lalu Ibnu Umar memukulkan kerikil tadi dengan yang ada di tangannya ke lantai atau ke bumi. Kemudian dia mengatakan, sungguh laqad farratna fi qarari katsira. Sungguh kita telah menyia-nyiakan pahala qirat yang banyak. Kemudian hadis 2193, wa haddatsana Muhammad bin Bashar qala haddatsana Yahya bin Sa'id qala haddatsana Syu'bah قال حدثني قتادة عن سالم بن أبي جعد عن معدان ابن أبي طلحة اليعمري عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من صلى على جنازة فله قراط فإن شهد دفنها فله قراطان القراط مثل أحد. Dengan sanadnya kepada Thauban maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang menyolati jenazah dia mendapatkan satu qirat, siapa yang menyaksikan pengkuburannya maka dia mendapatkan dua qirat, satu qirat seperti gunung Uhud. Ya. Pemirsa rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala, dari sini kita melihat bahwasanya begitu besar pahala yang bisa kita dapatkan ya, ketika kita menghadiri sholat jenazah, kemudian ikut menguburkannya. Ibnu Umar mengirim utusan kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, ya, yang seperti ini tidak apa-apa dibuat, dilakukan. Karena Ibnu Umar mengirimnya ke Aisyah untuk bertanya tentang pemberitahuan dari Abu Hurairah. Karena khawatir dia terhadap Abu Hurairah, jadi Abu Hurairah lupa atau ragu, ya. Ketika Aisyah menyetujui Abu Hurairah, maka diketahui bahwasanya dia adalah orang yang hafalan yang kuat dan betul-betul menguasai. Jadi di sini kita melihat bahwasanya betul-betul banyak keutamaan. Ya, dari banyak hadis yang menerangkan tentang keutamaan untuk menghadiri sholat jenazah dan mengikutinya, dan tadi dirinci bahwasanya keluar dari rumah jenazah, kemudian pergi ke masjid, dari masjid pergi ke kuburan, dia mendapatkan dua qiraat. Pemirsa alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala, saya rasa untuk pertemuan kita pagi ini kita cukup saja dulu sampai bacaan kita ini. Insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan masuk ke dalam bab tentang orang yang menyolatkan jenazah 100 orang atau 40 orang dan yang lainnya, bagaimana rahasianya. Insyaallah nanti pada besok, insyaallah mudah-mudahan Allah berkati umat kita, akan kita pelajari. Baik, kita masuk ke dalam tanya jawab. Ya. Ini pertanyaan pertama, insyaAllah, dari Pak Mulia di Payakumbu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, ketika kubur telah datar, salah seorang memimpin doa dan orang-orang yang ada, mereka semua mengangkat tangan mengaminkan apa yang dibaca. Sementara kita juga berdoa, mendoakan semuanya sendiri dengan bacaan Allahumma ghafirlahu warhamhu usabbithu, dengan mengangkat tangan. Cara demikian apakah boleh dilakukan? Baik, mohon penjelasan. Ya, pertama, doa kita di kuburan itu adalah masing-masing. Karena Nabi SAW menyuruhkan para sahabat untuk berdoakan orang yang di dalam. Ya, kata Nabi SAW, doakan kepada saudara kalian untuk mendapatkan ketetapan hati. Karena sesungguhnya tidak akan ditanya. Ya, maka sunnahnya adalah kita mendoakannya masing-masing, bukan berjamaah. Lalu, apa yang kita doakan? Pertama, kita doakan dia diampuni dosanya, kemudian dia doakan kepadanya untuk supaya dia bisa menjawab pertanyaan itu. Ya, menjawab pertanyaan dua malaikat. Apabila membayar fidyah, apakah kita harus sampaikan bahwa itu fidyah untuk si fulan? Tidak mesti. Ya, kita sudah memberikan makanan kepada orang yang kita tanggung. Ansat, kalau kita misalkan sebuah lembaga yang kita cari berikan ini untuk fidyah. Lalu lembaga itu membagikan, tidak mesti, atau kita yang membagikan langsung, tidak mesti kita katakan, oh ini fidyah nih, enggak. Ya. Tidak ada syaratnya. Wallahu a'lam. Dari Yusrizal dari Kambang Pesisir Selatan, Bu ya. Boleh mengeluarkan zakat mal untuk masjid karena masjid. Mengeluarkan mas untuk masjid karena masjid dalam banyak hutang untuk pembangunan. Enggak boleh. Zakat itu tidak sudah ditentukan. Sudah ditentukan zakat itu sudah ditentukan 8 orang asnaf. Dalam surat Taubah ayat 60. Masjid tidak termasuk fisabilillah. Tapi masjid adalah tanggungjawab kaum muslimin dengan dana wakaf. Ya, sehingga pahalanya mengalir tidak dengan zakat. Zakat adalah untuk membantu orang-orang. Walaupun ada utang masjid, ya, seharusnya dibayar dengan wakafnya kaum muslimin, tidak dari zakat. Perlu diingat syarat dari zakat itu terpenuhi zakat kita atau syarat-syaratnya dan juga orang menerima. Hendaklah kita betul-betul tepat sasaran di dalam membagikan zakat kita. Baik. Apakah setiap orang pada malam Lailatul Qadar akan mendapatkan keutamaannya? Ya. Semua orang akan melalui. Tapi dapatnya keutamaan itu berbeda-beda tingkatnya. Karena malam Lailatul Qadar itu mulai dari terbenam matahari sampai terbitnya fajar. Semua orang pasti melalui malam Lailatul Qadar. Tapi tidak semua orang yang diberikan taufik oleh Allah untuk melaksanakan ibadah sebanyak-banyaknya pada malam itu. Karena orang melaksanakan ibadah sebanyak-banyaknya pada malam itu, lebih baik satu malam daripada dia kerjakan ibadah yang sama sepanjang 1000 tahun. 1000 tahun itu cukup lama ya. Itu 1000 kalau kita bagi 12, 83 tahun, 3. Ya, 83,3. Maka jangan kita sia-siakan. Ya, beribadah satu malam itu adalah beribadah untuk seumur hidup kita. Baik. Mana lebih afdal, Ustaz? Baca Al-Quran atau salat malam pada 10 hari terakhir? Ya, pertama, kita bisa kombinasikan. Salat terawih kita sudah selesai. Kalau seandainya kita terawih di rumah, kita kerjakan. Atau kita undur, bisa juga. Tapi baca Al-Quran, ini yang lebih penting. Karena bulan Ramadan adalah bulan Al-Quran. Apakah batal puasa kita saat melihat aurat secara tidak sengaja dan apa hukumnya Bu ya? Kalau tidak disengaja kita melihat aurat ya, tidak dosa. Ya. Tapi kalau sengaja melihatnya di sini baru dosa. Kemudian apakah batal puasa kita? Insyaallah tidak batal. Ya. Tapi nilainya kurang. Karena hendaklah puasa juga pandang kita juga ikut berpuasa dari hal-hal yang diharamkan. Baik. Ana tukang kendang wayang kulit. Halal ke pendapat ana? Wassalamualaikum. Ya. Pertama, kita lihat bahwa kehidupan kita ini rezekinya sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika kita berada di dalam kandungan ibu kita. Lalu orang yang meninggal dunia adalah orang yang sudah sempurnakan rezekinya, tidak ada lagi yang tersisa. Sehingga Nabi mengatakan inna nafsan la tamutu la tamu lan tamuta hatta tastawfi rizqaha. Sebuah jiwa tidak akan meninggal dunia sampai dia menyempurnakan rezekinya. Lalu kata Nabi wala yastab wala yahmilannaka istibta'ur rizqi an tatlubuhu bi ma'asillah. Janganlah mendorong kalian janganlah keterlambatan rezeki mendorong kalian untuk mencari dengan maksiat kepada Allah. Apa yang ditanyakan tadi, yaitu sebagai orang yang kendang wayang kulit. Ya, sepengetahuan saya, kalau tukang kendang ini, apa, tukang musiknya kali ya. Kalau tukang musiknya, maka ini haram. Karena musik adalah haram. Maka oleh karena itu, pendapatan akibatnya adalah haram. Maka kita dasari, Bapak yang bila kira Allah subhanahu wa ta'ala bertanya, hendaklah kita meninggalkan perbuatan-perbuatan haram, atau penghasilan yang menyebabkan penghasilannya haram, ya, kita pindah kepada rezeki orang, ke rezeki Allah yang sangat luas. Wallahu ta'ala alam. Di kampung kami dianjurkan untuk membayar zakat fitrah kepada guru ngaji bagi anak-anak yang mengaji di surau. Apakah itu dibolehkan, Bu ya? Kalau guru ngajinya adalah orang yang miskin, boleh silakan. Tentu lebih baiklah kita berikan kepada guru ngaji karena dia miskin, kemudian dia sudah juga memberikan perhatian kepada anak-anak kita yang mengaji dengannya. Wallahu a'lam. Buya, adakah dalil membaca surah Yasin dalam jumlah tertentu seperti membaca 41 kali untuk cepat melunasi hutang? Enggak ada. Enggak ada itu untuk bisa melunasi hutang. Hadis yang pernah diajar kepada Nabi SAW kepada Mu'adz bin Jabal, yang dia punya hutang yang banyak, untuk membaca sebuah doa. Allahumma malikul mulki tu'til mulka man tasha' wa tanzi'ul mulka mimman tasha' wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha' biyadikal khairu innaka ala kulli shay'in qadir rahmanud dunya wal akhirah wa rahimahuma tu'tihima man tasha' wa tamna'u minhuma man tasha' irhamni rahmatan tughnini biha an rahmati man siwak. Doa ini diajarkan oleh Nabi, ya, kata Nabi dia akan melunasi hutangmu walaupun banyak. Dan memang Mu'adz bin Jabal waktu itu dia punya hutang yang banyak. Akhirnya Allah subhanahu wa ta'ala lunasi dengan doanya ini dan usaha. Doa dan usaha. Wallahu a'lam. Untuk mendapatkan doa ini silakan pemirsa belakang Allah subhanahu wa ta'ala di aplikasinya, ya, di Play Store-nya bisa. Lalu ditulis di situ, di Play Store, apa doanya. Ya, apa doanya. Nanti di bagian judul-judulnya kedapatan, yaitu doa untuk melunasi hutang. Taib, ini dari pertanyaan dari sahabat Safdah. Ya. Rihana, bismillah, assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam. Ana memperoleh beras baksos dari pemerintah. Bolehkah beras tersebut ana bayarkan untuk zakat fitrah? Pada dasarnya boleh. Karena itu sudah milik kita. Tapi apakah kita memberinya karena tidak cocok dengan kita makan? Karena kita makan misalkan kalau orang Padang misalkan ya, bare solo. Tapi ini adalah beras yang jauh di bawah itu. Enggak boleh. Jangan dikeluarkan. Tapi keluarkanlah zakat fitrah itu dari beras yang lumrah, yang biasa itu menjadi konsumsi kita. Ya. Yang kedua dari sahabat Sabda, orang tua saya mengalami pikun. Apakah kami harus tetap membayar fidyah untuk orang tua kami yang tidak bisa melakukan puasa? Untuk kehati-hatiannya, bayar aja fidyahnya. Karena enggak mungkin dia melaksanakan puasa, ya. Tapi apakah gugur puasa kepada orang pikun? Wallahu a'lam, saya tidak tahu. Saya akan cari dulu. Ya, barakallahu fikum. Taib, ada pertanyaan melalui suara. Saya sarankan untuk tidak dengan suara, kiriman suara, tapi dengan tertulis. Bolehkah sholat tarawih di masjid di tengah pandemi corona apabila masih masuk wilayah hijau, apalagi di bulan Ramadan seperti ini? Dari Akhyar di Jeneponto, Sulawesi Selatan. Taib, kalau seandainya daerah itu memang sudah terkarang karantina, sudah terjaga di kampung yang jauh misalkan, dan tidak ada orang satupun yang kena di situ, ya berarti ilatnya untuk himbauan itu enggak ada. Boleh kita mengerjakan sholatnya di situ, tapi harus terjamin tidak ada orang yang lain masuk. Dan walaupun itu warga di situ, boleh jadi dia berinteraksi di luar. Boleh jadi ya ada yang berinteraksi kepada orang yang sudah terpapar corona. Nah, jadi maksud dari pemerintah dan maksud dari MUI, himbauan untuk sholat di rumah itu dalam rangka memutus jaring penularan. Kita lihat pasar-pasar masih dibuka. Kenapa? Ya, kebutuhan. Namun, kita lihat di pasar itu sangat-sangat banyak orang yang tertular. Nah, malahan juga di tempat ibadah-ibadah dari agama lain, ya, di tempat ibadahnya, ya, koster di situ dijadikan penularan sekian puluh orang. Nah, karena penularan ini dengan adanya kontak fisik, ya, jadi akan mudah untuk penularan. Maka oleh karena itu, kalau seandainya itu bisa kita jamin tidak ada yang yang berhubungan dengan orang yang kena kemudian dia masuk, ya, maka silakan, ya, wallahu a'lam. Bagaimana kalau menerima zakat berupa uang, apakah tetap diterima? Baik, pertama zakat apa? Kalau seandainya zakat mal, maka kita menerima dalam bentuk uang, tidak dalam bentuk barang. Tapi kalau zakat fitrah, kita menerimanya atau orang yang memberikannya adalah dalam bentuk beras, makanan pokok. Bukan dalam bentuk uang, tapi dalam bentuk barang. Ya. Bagaimana kalau orang yang memberikan zakat fitrah berupa uang, apakah tetap diterima? Ya, kita sampaikan kepada dia bahwa zakat fitrah itu sunnahnya adalah dengan beras atau makanan pokok. Ya. Kita sampaikan ke dia. Ya, wallahu a'lam. Pemerintah saat ini sudah melonggarkan PSBB untuk masyarakat umur di bawah 40 tahun. Apakah ini juga berarti kita boleh keluar kota? Itu kembali kepada aturan di pemerintahan di daerah, ya. Ya, apakah dibolehkan atau tidak? Tapi ingat. Di informasi yang didapatkan bahwa di Wuhan itu kembali berjangkit. Ya, setelah katanya bebas, kembali berjangkit. Maka ini yang perlu kita pahami gitulah. Bahwasanya ya penularan itu akan bisa semakin ramai lagi. Maka oleh karena itu hendaklah kita hati-hati ya dalam hal ini. Wallahu a'lam. Buya, satu lagi Jadi saya menolong teman saya menolongnya karena berpikiran karena invest budi. Apakah amalan yang saya lakukan itu tidak boleh? karena saya berharap suatu saat dia juga bisa membantu saya, bisa membantu saya suatu saat nanti. Oh, untuk yang ini tidak tahu ini apa permasalahannya ya. Saya menolong teman saya menolongnya karena kalau seandainya pemikiran ya kita menolong orang ya untuk hal-hal yang baik silakan, memang itu adalah bagian dari ketulusan kita kepada teman-teman ya, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menolong hamba selama hamba itu selalu menolong saudaranya. Farhan sejunjung, apa hukum bagi seorang wanita yang suaminya meninggal terus mencari teman baru sampai jenjang pernikahan, sementara mayoritas anaknya tidak mendukung kegiatan tersebut. Jadi bagaimana status perkawinan yang telah terlaksana sedemikian rupa? Dana juga tindakan dan juga tindakan dari anak tersebut, apa yang harus ia lakukan? Satu sisi ia kurang setuju, kurang suka, di sisi lain ingin berbakti kepada orang tuanya. Mohon jawabannya Buya. Dan beliau, yakni laki-laki suami barunya, bisa juga memiliki catatan-catatan dalam keagamaan. Sementara wanita tersebut termasuk wanita yang utama agamanya. Taip. Yang pertama, pernikahan yang terlaksana harus setelah hilangnya atau habisnya masa iddah 4 bulan 10 hari. Ya. Ini iddah orang yang mutawaffaq. Yang kedua, pernikahannya hendaklah dilaksanakan oleh walinya. Ya, di sini walinya adalah orang tuanya. Kalau tidak ada orang tua, kakeknya. Yani di atas lagi. Kalau enggak, anaknya. Kalau pernikahannya itu sudah sah, maka dengan wali, dengan sesuai dengan syarat-syarat, maka pernikahannya sah. Adapun anak atau mayoritas anaknya tidak mendukung, apakah dari sisi agama atau tidak dari sisi agama? Karena kita melihat bahwa seorang perempuan yang tidak seorang perempuan yang bersuami jauh lebih baik daripada tidak bersuami. Adanya suami untuk memperhatikannya dan menafkahinya. Ya. Adapun catatan agama terhadap laki-laki ini dan sekarang sudah terjadi pernikahan, ya mudah-mudahan itu akan menjadikan baik. Maka diharapkan kepada anak-anak dari wanita ini, ya, atau perempuan ini hendaklah bersikap baik kepada suami ibunya dalam rangka berbakti kepada ibunya dan ajak dia. Mudah-mudahan catatan-catatan tentang agamanya bisa menjadi baik sehingga dia beragama lebih baik karena dilihat kepada ibunya agamanya adalah baik. Wallahu a'lam. Baik, ini pertanyaan dari sahabat Sabda Abu Yahya Hanzalah. Assalamualaikum Ustaz, izin tanya, apa makna anak yang belum diakikah masih tergadai apabila setiap pahala, apakah setiap pahala amalan anak belum sampai ke orang tua sampai dia diakikahkan? Di antara maknanya adalah kalau seandainya anak ini meninggal dunia sebelum baligh, maka orang tuanya orang tuanya tertahan dari syafaat anaknya, tertahan dari syafaat anaknya ya, kalau seandainya belum diakikahkan, karena al-ghulamu murtahinun biaqiqatihi, seorang anak tergadai dengan akikahnya, yakni syafaat anak untuk orang tuanya itu tergadai dengan Kalau seandainya orang tua sudah menunaikan kewajibannya, ya. Ini bagi yang mampu. Kalau tidak mampu sudah, tidak ada kewajiban baginya. Taib. Yang kedua dari Ummu Aisyah. Assalamualaikum. Semoga Allah selalu menjaga Ustaz. Amin. Afwan, Anda ingin bertanya, apakah orang yang pernah minta diruqyah masih bisa masuk surga tanpa hisab dan azab? Wallahu a'lam. Saya tidak bisa menjawabnya. Dari sahabat Safdah juga, dari Atikah Mukhtar. Assalamualaikum Ustaz, apakah ada mempersiapkan makanan untuk hari raya, apakah dilakukan juga ketika zaman Rasulullah? Wallahu a'lam. Ya. Kalau kita lihat dalam kehidupan sahabat, kehidupannya sangat sederhana. Mereka sangat mengerti akan nilai dunia dan dibandingkan dengan nilai akhirat. Nilai akhirat jauh lebih. Maka, ya, mereka mendahulukan akhirat. Dunia tetap dilalui, ya, tetap dilalui. Nah, jadi sampai seperti kita mesti bikin kue, akhirnya beli kue dan yang lain. Wallahu a'lam. Ya, saya tidak tahu. Ya, namun dilihat dari kesederhanaan para sahabat dan bagaimana mereka tetap idkhalus surur, memasukkan rasa kegembiraan, ya, kemudian memuliakan tamu, ya, tentu ada bentuk-bentuk dari urf, kebiasaan dari masyarakat pada saat itu. Wallahu a'lam. Dari sahabat Safdah, dari Safdah TV, Rifa Andayani, 10 hari terakhir Ramadan setelah menghidupkan malamnya, apakah terlarang setelah sholat subuh tidur? Malam yang kita bangun, kita beribadah, kemudian setelah sholat subuh kita berupaya sampai berusaha kita tidak tidur setelah sholat subuh. Karena Ibnu Abbas dia melihat anaknya tidur setelah sholat subuh, kata Ibnu Umar, atanam fi waqtin tuqassam fihi al-arzaq, apakah kamu tidur pada waktu di mana rezeki dibagi-bagi? Maka tunggu sedikit sampai terbit matahari. Kalau seandainya mungkin kita lelah letih setelah itu, ya silakan kita mengerjakan tidur yang tidak terlarang, ya. Kalau sudah dari waktu tadi. Kalau seandainya memang berat sekali kita tidak bisa menahankan itu, ya silakan. Ya, tidak apa-apa. Malam Lailatul Qadar pun juga, kalau seandainya ngantuk mana lagi, ya. Ya, kita boleh tidur, ya. Tidak ada larangan untuk tidur. Ustaz, dengan kondisi larangan pemerintah salat di pemerintah salat di rumah saja, apakah kalau kita itikaf di masjid yang memang kosong lebih baik? Apakah ini termasuk tidak taat kepada ulil amr? Ya. Kalau kita bersuku juga beritikaf di masjid, itu adalah tidak taat kepada ulil amr. Kita melihat, jangan-jangan gara-gara kita kelihatan satu, orang lain ikut. Ya, ikut lagi satu, dua, tiga, empat, lima, dan akhirnya banyak. Ya. Nah, sehingga tujuan dari pemerintah untuk menghimbau beribadah di rumah, yaitu untuk memutus rantai penularan, tidak tercapai. Ya, itu akan mengakibatkan semakin lamanya masa pandemi. Wallahu ta'ala alam. Sahabat Safda dari Fadli Bayu, bismillah, amalan niat itu adalah adanya di hati. Mengenai niat tersebut, awalnya lillahi ta'ala. Cuma karena suatu hal di tengah-tengah ada timbul sum'ah. So, bagaimana cara menjaga niat kita ini? Ya, kita sadarkan diri kita kembali dan kita buang sum'ah tadi. Ya, pengen didengar, pengen dilihat, pengen dipuji. Ya, ini kita buang, berusaha untuk kita melawan godaan dari syaitan. Wallahu ta'ala alam. Ustaz, apakah orang yang hanya pergi kajian rutin namun belum punya ilmu dasar dalam punya dasar atau ilmu alat dalam memahami agama sudah bisa disebut sebagai penuntut ilmu syar'i? Apa kategori seorang penuntut ilmu syar'i? Ya, pertama, semuanya adalah menuntut. Karena dia datang. Secara umum bahasanya. Tapi betul-betul orang-orang yang betul ingin mendalami ilmu, nah tentu butuh alat. Ya, seperti orang yang pergi ke ladang, dia harus bawa cangkul, dia bawa anu. Nah, kemudian alat-alat lain, teori dia harus tahu, sehingga dia betul-betul bisa. Nah, begitu juga orang yang betul-betul kalau ingin menuntut ilmu, dan orang-orang betul-betul talibul ilmi, adalah orang-orang yang punya, alat ilmu alat, bahasa Arabnya, dan yang lain. Tapi kalau kita tidak punya bahasa Arab, ketika kita datang menuntut ilmu ke majlis ilmu, apakah kita dikatakan sebagai penuntut ilmu? Ya, penuntut. Nah, makanya kita datang. Ya, tapi tentu tingkatannya akan berbeda. Ya, tingkatannya akan berbeda. Atau dikatakan ya tuwaili bil ilm dan yang lainnya. Ya, wallahu ta'ala alam. Afwan, Anda mau bertanya, apakah istri wajib membayar hutang suami? Suami sudah pergi dan menghilang tanpa kabar selama hampir 3 tahun. Dan istri tidak mengetahui saat suami berhutang. Taib. Hutang suami, istri sebagai ahli waris, itu adalah bagian dari tanggung jawab. Ya. Akan tapi ketika ketika suami berhutang dan tidak diketahui oleh istri dan ada orang menuntut, kita lihat dia punya bukti atau tidak. Ya, kalau seandainya istri mempunyai harta yang bisa membebaskan suaminya dari tuntutan itu kan lebih baik. Dia berikan, dia lunasi hutang suaminya. Ya. Walaupun sebenarnya dalam kewajiban, wallahu a'lam, ya, kewajiban itu sebenarnya memberikan nafkah itu kan laki-laki. Nah sekarang, sebagai orang yang dari orang terdekat dari suami, suami sudah pergi, dia membawa bukti. Ya, kalau secara hukum positif boleh jadi, kalau hutang tidak dibayarkan, boleh jadi ada penyitaan, ada ya, yang berdampak kepada kemudaratan dari istri dan keluarga. Maka kalau seandainya suami, istri tidak punya harta sama sekali, tidak punya harta, maka boleh dikeluarkan atau dibayarkan hutang ini dari zakat. Kalau ada orang yang berzakat, boleh. Karena ini termasuk daripada orang yang berhutang. Ya? Dan dia menanggung hutangnya. Sementara dia dituntut. Maka diberikanlah zakat kepadanya apabila dia tidak punya aset yang akan membayar hutangnya. Wallahu a'lam. Ketika istri Anda puasa lalu datang haid. Tapi haid itu tidak tahu datangnya jam berapa. Dan tidak terasa pas ketahuan setelah berbuka. Apakah itu full atau batal? Kita lihat. Ya. Apakah sudah kering atau kelihatan? Ya. Ya, dia misalkan lihat beberapa waktu. Kalau seandainya dia yakin itu keluarnya adalah sebelum tenggelam matahari, maka batal puasanya. Kalau dia yakin itu adalah keluarnya setelah tenggelam matahari, maka puasanya sah. Maka dikembalikan kepada dia. Ya, mana yang dia yakin? Ya, wallahu ta'ala alam. Dan bisa dilihat indikator, ya, indikasi yang ada di situ, misalkan sudah banyak dan ini kelihatannya sudah lama, gitu ya. Kalau seandainya sudah keluar sebelum tenggelam matahari, walaupun beberapa saat sebelum tenggelam matahari, maka itu membatalkan puasa. Wallahu a'lam. Jika makanan fidyah yang dikeluarkan diberikan kepada orang gila yang fakir miskin, sahkah? Sah. Ya, sah. Karena tidak ada ketentuan orang apakah harus mukallaf yang memberi menerimanya atau tidak. Tapi kita berikan kepada orang miskin, ya. Orang gila sebagaimana mereka orang gila ada orang kaya, ya. Orang gila juga ada yang miskin. Bagaimana cara menasihati orang yang lebih besar daripada kita karena ada kakak ana yang sudah kenal sunnah berjenggot, bercelana cingkrang dan sudah mengamalkan sunnah. Namun, ia tetap merokok. Ya, nasihati dengan cara baik. Apalagi kakak. Biasanya kakak punya ada ego. Ya. Apabila menasihati adalah anak adiknya. Maka nasihati dengan cara baik, dengan santun. Sehingga dia bisa menerima nasihat kita. Berbicara hati ke hati. Ya. Sampaikan dampaknya. Tentu dalam kita berbicara, hendaklah ilmunya kita kuasai dulu. Ya. Wallahu ta'ala alam. Apakah benar jika lebih dari 40 orang menyolatkan jenazah, maka si mayat akan terbebas dari azab kubur? InsyaAllah besok kita akan dengar ya tentang 40 orang ini ada bab man salla alai arba'un syaf'u fihi. InsyaAllah besok kita akan bahas ini ya. InsyaAllah ta'ala. Apakah boleh memaksa anak umur 7 tahun untuk melaksanakan puasa? Iya, jangan dipaksa. Diajak, dimotivasi. Dikasih dia, didorong. Kalau satu hari puasa, 10 ribu. Ya. Atau 20 ribu. Dia kan akan beli baju juga. Ya, 10 ribu kali 3. 300 ribu kita ngasih. Untuk anak kita juga. Tapi dia termotivasi. Jangan katakan puasa separuh hari. Itu enggak puasa namanya. Ya. Puasa separuh hari itu namanya puasa yang batal. Nah. Jadi motivasi dia. Bermalas-malas dia sholat, kita ajak dia, kita motivasi. Misalkan ya, dan ini sudah saya coba ya, dan sekarang juga masih saya coba memotivasi. Ya, saya katakan puasa satu hari 10 ribu. Tapi sholatnya harus lengkap. Satu sholat kurang 2.000. Kalau 5 sholatnya kurang, berarti nggak ada dapat. Ya. Kemudian memotivasi baca Al-Quran. Satu juz 10.000. Ini abangnya lebih besar. 10.000. Kalau lengkap 30 juz setiap selama satu bulan Ramadan, dikasih 500.000. Anak termotivasi dia. Ya, termotivasi dengan itu, akhirnya dia terlatih gitu. Tidak ada beban. Kita semangatkan. Ah, udah. Di mana? Sudah sampai mana bacaannya? Sudah bagaimana? Ingat, kalau dia malas-malas, ingat. Nanti kalau seandainya kurang dari 30, hitungannya setiap juz 10.000. Ya. Terkadang anak-anak termotivasi dengan itu. Kita sekarang ini adalah memotivasinya. Ya. Dan jangan dipaksa. Anak kalau dipaksa dia akan ya, akan menjadikan beban yang berat baginya. Nabi para sahabat anak-anak yang diajak untuk berpuasa, dibikinin main-mainan. Apabila mereka menangis karena lapar, dikasih main-mainan. Akhirnya dia lupa. Nah, anak-anak juga kita juga dalam beri motivasi juga. Dan ada main-mainan yang tidak ada unsur haramnya. Ya. Main-mainan silahkan. Sehingga anak itu terbiasa untuk menahan rasa laparnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam. Buya, ana bekerja di perusahaan yang bergerak di bidang operator telekomunikasi. Perusahaan ana mengharuskan semua karyawannya memiliki rekening bank konvensional untuk transferan gaji bulanannya. Setiap gaji masuk ke Anda pindahkan langsung ke bank syariah yang Anda miliki. Buya, dalam situasi saat ini, Anda harus gimana, Buya? Apa Anda harus berhenti bekerja di perusahaan telekomunikasi ini? Dan bagaimana, Buya? Mohon penjelasannya. Karena Anda masih miskin ilmu, Buya. Enggak ada masalah. Dia transfer uang ke, karena kerjasamanya adalah dengan bank, bank konvensional. Setelah itu kita pindahkan ke rekening kita, selesai. Kan itu hanya sebatas alat untuk mentransfer. Ya. Jadi tempat untuk menyinggah, mengeluarkan uang. Ya. Maka kalau seandainya dikasih bunga oleh bank misalkan, jangan kita makan. Ya. Kita keluarkan, ya, tidak kita manfaatkan untuk keperluan kita. Ustaz, ana hamba Allah dari Kalimantan Barat. Ustaz, saya di kampung ada kebiasaan tradisi pada malam 27 Ramadan. Orang-orang di kampung semua membuat kue pasong. Mereka percaya untuk mengeluarkan setan yang dibelenggu. Ustaz, bagaimana hukum dengan hal tersebut? Dan apakah boleh kita makan-makan tersebut jika diberikan tetangga? Mereka buat kue ini, terlalu kuenya dibagaimanakan? Kalau hanya sebatas membuat kue, ya, tapi ketika dikaitkan dengan keyakinan-keyakinan ini, tentu adalah perlu kita memperbaikinya. Kita sampaikan kepada mereka bahwasanya mereka percaya untuk mengeluarkan setan yang dibelenggu. Apakah kita mau berusaha dengan membuat kue ini, kita bebaskan setan dari belenggu, atau apa maksudnya? Ya. Nah, ini perlu kita jelaskan kepada masyarakat kita, bahwa tradisi-tradisi seperti ini tidak ada asal-muasalnya dari agama kita. Maka adalah kita hindari. Adapun makanan yang diberikannya, karena itu adalah makanan dan bisa rusak kalau tidak dimakan, kita terima dan kita ingatkan bahwasanya ini gara-gara karena diberikan makanan, kalau tidak diterima akan bisa mubazir. Ya, maka kita nasihati agar perbuatan yang seperti ini sebaiknya berangsur-angsur diperbaiki atau dirubah. Wallahu ta'ala alam. Anda mau minta nasihat, Ustaz. Anda selalu bersama dengan sahabat-sahabat Ana dalam menuntut ilmu, seperti kajian rutin dan belajar tahsin. Ana sempat berpikir untuk belajar bahasa Arab secara khusus, namun teman Ana tidak mengikutinya. Mana yang lebih baik, Ustaz? Apakah tetap pergi menuntut ilmu bersama-sama untuk menjaga ukhuwah, ataukah Ana memisah beberapa hari untuk khusus bahasa Arab? Apakah ini termasuk waswas syaitan yang menghalangi Ana untuk meningkatkan level Ana sebagai penuntut ilmu? Subhanallah, kita sesuai dengan, ya, di dalam menuntut ilmu sesuai dengan keperluan kita. Kita butuh bahasa Arab, ya, teman kita tidak butuh dia, ya sudah, kita mempelajari bahasa Arab. Ya, ketika kita datang ke tempat tahsin, kita sama-sama, ya, pada waktu yang berbeda, kita belajar bahasa Arab. Tidak mesti ketika tidak ada tahsin dan rutin kajian, apalagi masa pandemi ini, lalu setelah itu kita buang-buang waktu, ya rugi kita. Ya, maka kita ajak dia. Kalau tidak ajak, ya tidak mau, ya kita laksanakan dan lanjutkan, ya, kegiatan kita untuk bisa mendapatkan kemampuan kita di dalam berbahasa Arab. Karena bahasa Arab itu adalah sangat penting, ya. Pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya rasa sampai di sini dulu yang taib ini pertanyaan terakhir. Saya mau bertanya, saya sudah menjanda beberapa tahun, Ustaz. Kemudian 2 bulan yang lewat saya nikah lagi. Karena dianjurkan oleh saudara laki-laki saya, karena mereka enggak mau dengar gosip-gosip yang enggak bagus, Ustaz. Saya tanya, bagaimana hukumnya, Ustaz, karena saya PNS dan setiap hari berbaur bersama masyarakat luar. Saya dari jamaah alam gumanti mengaji. Baik. Yang ditanyakan apa di dalam menikah? Alhamdulillah sudah menikah, ya. Kemudian sebagai PNS, ya, ini kita berupaya, kalau seandainya kita bekerja, berusaha untuk menjauh dari ikhtilat dengan laki-laki, ya, kita berusaha untuk menjauhkan. Tapi kalau menjauhkan diri kita dari laki-laki, kalau seandainya tidak memungkinkan dan kemudian kita tidak nyaman, ya, itu dikembalikan kepada yang bersangkutan. Apakah meneruskan sebagai PNS atau mengundurkan diri, semua itu ada kemungkinan yang bisa diambil oleh yang bersangkutan. Wallahu ta'ala alam, mohon maaf kalau seandainya ada kata-kata yang tidak pada tempatnya, dan terima kasih atas perhatian. Kita cukupkan di sini. InsyaAllah besok kita lanjutkan kembali. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.